datang atau titip salam, hanya menambah luka di hatiku. Hapuslah namaku, hapuslah semua kisah kasih yang pernah ada. Thank you.